بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين جميعا بإجماع الأمة على ذلك المؤيد بالنصوص من الكتاب والسنة والنقول الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر بالمعروف memerintahkan, mengajak untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal ketaatan. Wa nahyu 'anil munkar, demikian pula mencegah, melarang dari hal-hal yang merupakan kemungkaran dan kemaksiatan. Fardun 'alal muslimina jami'an. Itu merupakan kewajiban atas setiap individu kaum muslimin secara menyeluruh. Mau dia pria ataupun wanita, tua ataukah muda, Arab ataupun ajam. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar harus ditegakkan oleh setiap individu muslimin. Bi ijma'il ummati 'ala dzalik, dan ini dengan ijma', kesepakatan seluruh ahlul Islam, seluruh ulama muslimin, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar merupakan pondasi kuat dalam Islam, merupakan sesuatu yang penting dan wajib atas setiap kaum muslimin. Al-mu'ayyidu bin nususi minal kitabi wa sunnah. Di mana hal itu tentang wajibnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada, baik dari al-kitab ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wan nuqul sahihati 'an ashabati ridwanullahi 'alaihim, nukilan-nukilan dari perbuatan-perbuatan para sahabat yang mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala Allah ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalil dari Al-Qur'an sangat banyak tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ini, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia pada masa itu. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka para sahabat dengan khairu al ummah, karena mereka melakukan di antaranya al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena kalian wahai para sahabat, demikian pula tentunya kaum muslimin yang mengikuti jalannya mereka. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak, memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara ketaatan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah, melarang dari perkara-perkara yang mungkar, dari perkara-perkara yang ma'siyah. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jal. Illa idza kana 'ala man khifta sayfahu wa 'asahu فَأَنْتَ تَكُونُ مَعْذُورًا عِنْدَ رَبِّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. إِلَّا kecuali إِذَا كَانَ عَلَى مَنْ خِفْتَ سَيْفَهُ وَعَصَاهُ, kecuali engkau melihat kemungkaran itu dilakukan oleh seseorang yang engkau khawatir, takut dari pedangnya dan tongkatnya. Kalau seandainya engkau merubah kemungkaran itu, engkau khawatir keselamatan dirimu, keluargamu, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu, mereka dianiaya, mereka disakiti, mereka bahkan mungkin terancam untuk dibunuh. Maka dalam posisi yang seperti ini, engkau melihat kemungkaran dilakukan oleh orang tersebut, tetapi engkau tidak memiliki daya dan kemampuan untuk merubah kemungkaran itu dengan tanganmu, merubah kemungkaran itu dengan lisanmu. Fa'anta takunu ma'dzuran 'inda rabbik. Maka pada saat itu engkau memiliki uzur di sisi Rabbmu subhanahu wa ta'ala. Engkau hanya mampu merubah kemungkaran itu dengan hatimu. Misal, contoh. Terjadi peredaran narkoba di tengah masyarakat di pelosok-pelosok desa yang sudah sangat meresahkan sekali. Yang menjadi backingnya adalah preman-preman di kampung tersebut. Yang tidak segan-segan menganiaya dan terbukti beberapa kali kejadian. Misal terbukti beberapa kali kejadian. Orang yang ingin berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut dihajar, dipukuli. Kemudian keluarganya diancam. Dalam kondisi seperti ini, untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi, anak-anak muda yang sudah mulai kecanduan dengan narkoba dan sebagainya, dia ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tetapi dia takut kalau seandainya diusut, maka akan ketahuan dia yang melaporkan. Dia yang akan dihajar. Maka dalam kondisi seperti ini, merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Sudah, dia ingkari dengan hatinya. Dengan lisan dia tidak mampu. Dengan tangan apalagi. Ingin menghancurkan tempat-tempat perkumpulan mereka, dia tidak memiliki kemampuan. Dia khawatir dengan keselamatan dirinya dan keluarganya. Fa'anta ma'zuran takunu ma'zuran 'inda rabbik. Engkau memiliki uzur pada saat itu di sisi Rabbmu. Engkau merubah kemungkaran itu dengan hatimu. Dengan mengingkari, meyakini bahwa itu adalah kemungkaran dan mengingkarinya dengan hatimu. Waqad ushira ila dzalika fi hadits Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu haitsu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. Dan telah ditunjukkan hal itu oleh hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, di saat beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Maka kami bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasul? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah Azza wa Jal, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Rawahu muslimun wa fi hadithi Abi Sa'idin al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fal yugayyirhu biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Demikian pula hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat, menyaksikan, mengetahui kemungkaran yang terjadi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Rubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Jika dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, kekuatannya, hendaklah dia rubah dengan lisannya. وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Jika dia tidak mampu juga melihat kemungkaran dan merubahnya dengan tangan ataupun lisannya, فَبِقَلْبِهِ. Hendaklah dia rubah dengan hatinya. Dia ingkari bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah merupakan tingkat keimanan yang lemah. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang. Bismillahirrahmanirrahim.